yang ketika babak hajat. Yang salam dengan orang tak suka menghadap kiblat ketika babak hajat. Maka Nabi SAW pun bersabda, awa qasfa'aluha hawiru bimaq'adi. Apakah mereka telah melakukannya? Alihkanlah tempat dudukku. Yang ini tempat duduk qada hajatnya. Supaya apa? Menghadap kiblat. Kerana nak menunjukkan bahawa tidak ada karar, tidak ada larangan menghadap kiblat. Ini ke arah kiblat. Ini hadis Aisyah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya dan juga Ibn Majah dan musnadnya Hasan. Itu kata Imam Nawawi, seorang ulama hadis, tapi ini juga boleh dipertikaikan tentang pertanyaan hadis ini. Kalau hadis ini dah sahih, dah tak ada masalah lagi lah. Baik. Dan orang yang berhujah membolehkan membelakangi kiblat tapi tak boleh berhadapan kiblat ketika babak hajat dengan hadis Salman. Sebab hadis Salman hanya apa ada? Larangan daripada menghadap kiblat saja. Membelakanginya tak ada. Dan ada pula orang yang ada pun orang yang berhujah mengharamkan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat hanya di luar bangunan dan membolehkannya di dalam bangunan, bertandingkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam kitab dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis itu semua sama, tapi cara ambil hukumnya berbeza-beza sikit. Dan di dalam hadis Jabir, ini hadis lain, dia berkata Rasulullah SAW telah melarang daripada kita menghadap kiblat dengan bau air kecil. Maka aku telah melihatnya sebelum dia meninggal dunia, tahun sebelum dia meninggal dunia, menghadap kiblat. Jadi dia larang, tetapi dia sendiri buat menghadap kiblat, bukan membelakanginya lagi. Ini hadis lain, hadis Jabir. Ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dan selain daripada mereka hadis yang masyhur. Dan isnadnya kata Imam Nawawi hasan. Ini perbuatan Nabi SAW lagi sekali. Dan hadis Marwan Al-Afdar, dia berkata, aku telah melihat Ibn Umar radhiyallahu anhu ana farahilatahu mustaqbilat qiblah. Dia telah memalingkan ataupun meletakkan kenderaan untanya itu menghadap kiblat, kemudian dia duduk untuk qada hajat kecil ke arahnya. Jadi berhadangkan dengan apa? Dengan unta jadi hadang, tapi menghadap ke kiblat. Lalu aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, yakni Ibn Umar, alaita fadnaha an hadha, bukankah telah di bagi soalan pelanggaran kita daripada ini, alaita fadnuhi an hadha. Maka dia berkata, bala, bahkan dilarang kita daripada menghadap kiblat ini. Innama nuhi an zalika fil qada. Tetapi yang hanya dilarang itu apabila kita di luar bangunan, di qada, kawasan luar. Fa idza kana bainaka wa baina qiblati shay'un yasturuk fala ba. Tetapi jika antara kamu dengan kiblat itu ada apa? Ada penghadang, maka tidak mengapa. Ibn Umar bukan hanya dia riwayatkan, dia nampak, dia sendiri buat, dia faham macam itu. Dan ini bukan macam yang kes janglut tu, dia riwayatkan tapi dia buat yang salah. Ini tidak, dia lihat dan salah buat macam itu dan dia buat macam itu. Ini menguatkan riwayatnya. Yang tadi kalau berlawanan dengan riwayatnya, kita tak ambil dia, kita perbuatan, tapi kita ambil riwayatnya. Ini bila bersetuju dengan riwayat ni, itu menguatkan riwayat ni. Baik. Dan kata Imam Nawawi pula, fahadihi ahaditu fahihatun musarrihatun biljawazi bilbunyan. Dan hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, yang dia musarrih jelas menerangkan kebolehannya di dalam bangunan. Wahadis Abi Ayyub, ada pun hadis Abu Ayyub dan Salman dan Abu Hurairah dan selain mereka waradah datang dengan larangan. Ini larangan umum, maka ia dibawakan kepada mana? Di luar bangunan. Supaya kita dapat mengkompromikan antara hadis-hadis ini. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya jika boleh kita mengumpulkan hadis-hadis ini, tak payah nak tolak hadis-hadis ini, maka kita tidak apa ni,

Jadi yang ini tidak disebutkan. Tapi yang sebelumnya mentafsirkannya bila dia tak boleh. Adakah luar daripada itu boleh? Umumnya semua tak boleh. Ketika qada hajat ke tak qada hajat pun tak boleh untuk kemaluan dengan tangan kanan. Kenapa tak boleh? Tak ada dalil. Dalil ini sama. Bila dilarang kita ketika qada hajat tak boleh. Waktu qada hajat tak boleh pegang dengan tangan kanan. Maka luar lagi tak boleh. Kerana apa dilarang? Kerana dilarang disebabkan menghormati tangan tangan kanan. Di sini ada beberapa riwayat daripada sahabat kan? Bila dia mendengar larangan daripada Rasulullah daripada menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dia kata aku tidak pernah menyentuh kemaluan itu lagi dengan tangan kanan aku sejak aku dengar hadis Rasulullah, sejak aku membaiat Nabi Rasulullah. Ada riwayat itu kata saya tu Osman bin Affan Rasulullah. Dia kata tak pernah menyentuh tangan rakar tu dengan tangan kanan lepas aku baiat Nabi SAW. Macam itu para sahabat. Jadi mudah je ni, boleh diamalkan. Senang je tu. Ada pun hadis yang mengatakan bahawa bila Nabi SAW ditanya tentang orang yang ketika solat memegang rakarnya, dan Nabi SAW kata dia hanyalah bahagian daripada badan kau. Nama zalika bud'un min, bahagian daripada badan kau. Apa salah ni kau pegang? Mungkin ada kemungkinan dalam salat nak tengok kemaluan pula macam mana. Adakah jadi kat sini dengan dengan ha'il, dengan ha'il. Tapi Nabi SAW kasi ilah yang lebih daripada itu. Kalau pun kau pegang dia, dia ni bahagian daripada anggota badan kau. Ini dalil untuk perkara lain, iaitu batal wudu ataupun tak batal wudu. Macam kau dengan tangan sendiri, tangan kanan dengan tangan kiri, tangan kiri dengan tangan kanan, kenapa tak boleh? Batal wudu? Tak batal wudu. Eh, tak boleh dengan tangan semua kemaluan. Baik, kalau bagaimana pun itu ada ada pembahasan ni tak dalam bab tak ada membatalkan wudu sampai lagi. Nah, ada persoalan? Kita pergi kepada riwayat yang terakhir dalam bab ini. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Thaqafi an Ayyub an Yahya bin Abi Kathir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffasa fil ina' wa an yamassa dhakarahu bi yaminih wa an yastatiba bi yaminih. Daripada Abu Qatadah lagi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu telah melarang dari bernafas di dalam bekas minuman dan melarang daripada memegang kemaluan dengan tangan kanannya dan beristinja, hanya sepatik beristinja dengan tangan kanan. Jadi umum sama ada dalam dalam qada hajat ataupun bukan, waktu istinja ataupun tidak. Ya, jadi berat rupanya hukum ini. Jadi soalannya, kalau kita dilarang daripada memegang kemaluan dengan tangan kanan, baik, kalau kita pegang kemaluan tetapi dengan berlatih, berlatihlah, boleh ke tak boleh? Kalau berlatih masuk tak dalam dalam larangan ini? Masuk? Tak masuk. Kenapa? Jadi boleh dengan kemaluan dengan tangan kanan tapi kalau berlatih? Jawabnya boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sebab dah ada lazim. Yang keliru dengan masalah batal wuduk. Nak kasi penjelasan sikit. Kalau dalam batal batal wuduk tak batal wuduk, kalau kita pegang dengan apa ni perut perut tangan ni kan, kita pegang kemaluan, ada pendapat kata dia dia batal wuduk. Tapi kalau berlatih tak batal wuduk. Itu dah jelas lah. Tinggal nak apa tu fine tune sikit. Tapi kita dah faham dia berlapik tak batal wuduk. Baik. Tapi sekarang ni lain. Ni larangan ni bukan batal-batal wuduk tau. Nanti saya tak cakap batal-batal wuduk ni. Memang tak ada wuduk lah. Tengah buang air kecil. tapi tak boleh pegang dengan tangan kanan. Dan kita dah terangkan tadi apa ilah dia, apa sebab dia? Sebab menghormati tangan kanan. Jadi kalau kita berlapik, kita pegang kemaluan dengan tangan kanan, hilang tak keharamannya? Tak hilang juga, sebab tetap kita pegang dengan tangan, dengan tangan kanan, tetap haram, tetap berdosa. Jadi apa jalan itu? Dengan tangan kiri. Ini bukan, jangan samakan ni dengan masalah, masalah berbubuk. Jadi hukum ni berat, ni lain. Jadi hadis tadi tu, kalau orang kata kan apa ni, ada orang, ada sahabat bila dalam solat memegang kemaluan, ya, kita cakap lah. Pertama sekali, mungkin orang pegang dengan tangan kanan. Kita jawab, tak mungkin. Dengan hadis-hadis ini, tak mungkin mereka pegang dengan tangan kanan. Walaupun dengan apa? Dengan melapik dengan baju lah. Ha, kita keperlu buat macam itu. Tapi masalahnya adalah mereka tak batal wuduk. Tapi mereka tak mungkin memegang kemaluan mereka dengan tangan, dengan tangan kanan. Walau bagaimanapun, jika ada kemungkinan, hadis ini melarangnya. Hadis-hadis yang jelas, kita ambil. Kita tolak kemungkinan yang lemah. Dengan isteri, apa jawapan kita? Dengan isteri ke, walaupun anak kecil ke, cakap sama lah, sama umum. Ya, apa lagi kita boleh ni, kita nak apa nak apply, boleh ke tak boleh? Ini masalahnya pasal apa? Kemuliaan tangan kanan, semua tak boleh, semua tak boleh. Ya, dengan tangan kiri. Tak kita dapat si ilah dia, tapi adab dia betul adab, tapi dia lebih sikit daripada itu. Dari yang kita memuliakan tangan, tangan kanan. Kalau ini pun tak cukup juga, Allah Allah, ada bukan kita kan dipegang, cuma apa? Cuma, ha. Jadi orang Islam lain, kata macam itu detail pun, Nabi SAW ajar, mana dekat agama lain. Dalam hal-hal gini dia telah diambil perhatian oleh Nabi SAW. Macam dia yang besar-besar. Kalau kita belajar tunang ni, ni lah. Kalau ada orang tak belajar, memanglah yang besar-besar pun dia tak heran. Oh ni haram, ni haram, ni haram, itu pun tak kisah. Kalau kita yang kecil-kecil dah jaga, mestilah besar-besar kita dah jaga. Macam orang semayang ni, ada semayang wajib, ada semayang sunat. Dijalankan kita solat sunat, kenapa? Sebab kalau dah solat sunat dijaga, tentu dia akan jaga solat wajib. Tak akan dijaga solat sunat kalau wajib dia tak buat. Itu faedahnya. Kita didik anak-anak kita jaga solat sunat sekali, nanti dia akan lepas sunat wajib dia tak buat. Kalau sunat dah tak buat, wajib mesti dia buat salah. Lain daripada faedah-faedah lain daripada solat sunat lah. Baik, bab berikutnya masih lagi dalam hal ini, eh, al-qahrah dengan kanan ini. Bab tayamun fit tuhuri wa ghairihi. Ini bab kenaan dengan tayamun, menggunakan kanan, ya, tangan kanan di dalam tuhur, pensucian, taharah dan selain daripada ini. Dan dibawakan hadis tadi yang menerangkan digalakkan ataupun diperintahkan untuk menggunakan tangan dalam dapat taharah. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتحاله إذا انتعل. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW amat menyukai melakukan dengan kanan di dalam taharahnya apabila dia bertaharah. Dan dalam mengemaskan rambutnya apabila dia menyisirkan atau mengikat rambutnya. Dan apabila dia memakai selipar, ya, apabila dia memakai selipar untuk lapas hadis cantik. Nabi SAW amat suka mengkana Rasulullah SAW layak itu. Ada banyak tak sikit itu. Mengenakan selamat, suka sekali buat benda-benda menyucikan diri ini dengan tangan kanan. Ya, ada. Tapi dah sunnah besar daripada Rasulullah SAW. Dan patutnya lah orang yang sayangkan Rasulullah SAW, yang selawat pada Rasulullah SAW, meninggalkan sunnah, sunnah besar ini. Dan dia nak sunnah besar lah. Kadang-kadang suka selalu tak pernah tinggal bila dia taharah tu pakai tangan kanan. Maknanya apa taharah tu? Wuduk. Berwuduk dengan tangan kanan. Tayamum pun sama. Apa yang seumpamanya, begitu juga mandi. Semua mula dengan arah kanan. Kalau boleh kanan, kanan. Yang tak boleh seperti muka, sekaliguslah. Kepala sekaliguslah. Jadi kalau ada kanan, tangan kaki kanan pun kaki kanan dulu, dengan kaki kiri dulu. Itu semua adalah dipelihara oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah dia wajib? Apakah dia wajib? Wuduk tangan kanan dulu wajib ke? Boleh tak kita wuduk tangan kiri dulu, lepas tu kanan? Kiri dulu baru kanan. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Berdosa ke tak berdosa? Sah ke tak sah? Banyak tu. Dosa tak dosa lain hukum. Sah tak sah lain hukum. Jadi kita ambil yang sah ke tak sah. Sah ke tak sah? Sah. Kenapa sah? Sebab dia dah cuti. Allah SWT perintahkan berwuduk dengan wuduk ni semuanya, dengan tangan-tangan sampai ke siku, kaki sampai ke buku lagi. Dia dah buat sebelum? Dia dah buat. Tapi yang dia tak buat adalah mula dengan kanan dahulu, sebagaimana Nabi SAW lakukan. Jadi sah ke tak sah? Sebab dia bukan syarat. Bukan syarat. Dia menunjukkan bahawa kalau sah, maknanya dia tu dapat kita hukum ke tu. Iaitu dia sunat. Ini kalau orang saja dia tak tahu ke apa ke, dia malas ke apa ke, kalau dia nak buat tangan kiri dahulu ke pun. Masalahnya bila orang yang tahu sengaja nak buat kiri. Ini memang jahat lah. Yang ini betul. Jadi balik kepada keadaan orang tersebut dan niatnya. Jadi benda ini mudah, dapat pahala banyak, jadi harus kita pelihara. Begitu juga tarajul. Tarajul katanya menyikat rambut. Dia nak menyikat rambut, rambut dia tak ada. Tidak ada, tak ada. Ada rambut. Dan yang tak ada bukan biarkan rambutnya macam muk. Kalau tak ada muk, oh dia pakai dia punya rambut. Ataupun jangan berdiri ke apa semuanya. Tidak, Nabi SAW tidak tarajal. Maknanya apa dia? Tarajal ni maknanya dia sikat. Dia rapikan. Kalau rapi pun, sama banyak. Tapi Nabi SAW tak mula semarang, belakang ke depan ke kiri ke. Tapi mula dari kanan. Bila kanan dah rapi baru ke kiri. Dan itu sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita nak detail lagi, macam apa style rambut Nabi SAW dalam sikat, style dengan mana, belakangnya ke ada ada apa-apa, apa-apa lagi jawabnya Nabi SAW belakangnya tak ada belakang kiri kanan. Walaupun kanan bagus, dia tak belakang kanan, dia tengah je adil, semua dapat belakangnya. Itu biasa. Yang lain tak salah pun, ini bebas, tak dapat pelarangan, balik kepada asal. Cuma mula nak sikat tu dengan kanan. Sikat tu berus ke apa, sikatlah diri kita atau sikat anak-anak ke, sama juga. Termasuk kat sini apa, gunting rambut. Termasuk kat sini cukur rambut, semuanya dengan tangan, dengan tangan kanan. Begitu juga apabila dia memakai katus ataupun selipar, ni'al. Ni'al maksudnya pakai alas kaki asal ni. Jadi pun mula dengan kaki kanan. Jadi kalau yang ini boleh dapat banyak pahala bila kita keluar hari lah, air raya. Banyak can untuk kita ni, amalkan sunnah ni. Ini orang malas ni, buka katul, pakai tadi. Buka, pakai, ada sokin lagi, buka, masuk. Tapi sebenarnya semua kita, kalau orang Islam tahu sunnah, dapat pahala semua. 10 kali kita buka pun, satu hari pun kita dapat 10 kali dia pahala. Jadi kalau malas, tak dapat pahala. Tak wajib, kita terangkan ini tak, tak wajib. Di dalam bahagian dalam pun tak larang daripada kita pakai kiri pun, tapi itu adalah sunnah yang dalam pelihara. Jadi pakai tangan kaki kanan katuknya. Bila nak buka, kaki kiri lah. Kalau ada kasut yang ada tali kasut, macam mana nak pakai satu kasut lepas tu ikatkan ni, ataupun pakai kasut ni jangan ikat dulu, pakai sebelah kiri pula jangan ikat, lepas tu pergi kanan ikat, di kiri ikat, mana bagus? Stokin pun sama ya? Ha, pakai stokin dengan kasut kanan dulu ke, dari kanan settle baru kiri pula. Tak ada. Bukati ya? Tak ada dalil lah. Sayang. Istihad. Ya. Haa. Melengan kanan. Tapi betul, pakai baju kanan, buka kiri sama juga. Pakai luar kanan, kiri. Yang boleh kanan, yang boleh. Gerak geri tak masuk. Kita kalau lihat dalam bab perkara ni, bab pembersihan atau semua yang lain umumlah. Yang tulis pun daripada kanan. Tapi tak boleh kita tulis daripada kiri. Mereka tulis bahasa Arab lah daripada kanan. Drive sebelah kanan ni. Drive sebelah kanan. Drive sebelah kiri tak tahu lah. Tak adalah. Yang penting mana yang boleh. Mana yang boleh. Jadi di sini sama juga. Kalau ambil pasang-pasang, kalau orang lihat selipar yang tadi tu, masalah selipar, tali kasut tu semuanya, stokin, lihat dia berapa pasang. Jadi pakai kanan dulu, pakai kanan, pakai kiri. Lepas tu baru atasnya kanan, kiri. Baru ikat kanan, kiri. Ha, dia kira dua-dua. Betul juga. Tak ada. Ada apa? Ha, dia bukan sebarang aja. Dia ada sebab juga. Kenapa pakai stokin kanan, kiri? Bukan pakai stokin, lepas tu kasut, baru yang sebelah kiri. Oh, tak. Kita anggap dia sebagai satu pasang. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya lebih fikir yang macam itu. Sebab masalah ni kalau apa-apa hal, dah pakai kasut dan ikat, kalau apa-apa hal ada apa-apa nak kena geras ke, nak kena kejar ke apa, satu kaki dah kaki ayam, dah susah. Kalau tak ikat lagi, masalah. Kalau kurangnya dua-dua masih boleh buka ke, dua-dua masih boleh ikat ke. Tapi ni cakap je lah, tak ada apa-apa. Apa hukum bagi orang kidal? Orang kidal maknanya dia dilahirkan dengan lebih mudah gunakan tangan kiri. Tapi ada orang ni sampai besar memang dia tak boleh gunakan tangan kanan untuk makan, minum apa semuanya lah. Tapi ada orang tidak, daripada kecil lagi dah dilatih untuk gunakan tangan kanan. Jadi akhirnya dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Ataupun hanya kanan yang boleh, kiri dah tak boleh lagi. Jadi kita katakan dalam hal ini tetap sunnahnya adalah dengan kanan. Jadi apa maknanya? Dalam hal-hal yang wajib seperti makan, minum, mesti dia gunakan tangan kanan. Tak boleh dia kena latih. Kalau dah besar pun masih belum boleh, dia kena cuba juga. Susah ialah susah. Susah. Kalau susah kenapa kan agama tak ada susah? Macam mana nak jawab? Kalau susah je tak boleh buat. Ha? Pahala lebih. Cuba Allah ni ujian daripada Allah SWT. Banyak lagi kalau orang cacat lagi. Lagi banyak lagi ujian ni. Jadi untuk hal ini kita tak kena usahakan. Dalam hal yang wajib, dia wajib usahakan maknanya. Jadi dalam masalah orang kanan, mesti ke dia nak pegang apa tu kemaluan ni bila dia nak pinjat dengan kanan? Dia katakan dia tak boleh pakai kiri. Ya, tak. Dia tak usahakan kiri. Dia tetap gunakan kiri kan, boleh kan, boleh usahakan. Jadi orang tidak pun sama juga. Itu ada bagiannya. Yang lain daripada itu sunat lah, dia gunakan tangan kanan. Riwayat yang berikutnya sama juga. Wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Syu'bah an al-Ash'ath an Abihi an Makruh an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نحله وترجله وطهوره. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga, Rasulullah SAW mengatakan menggunakan kanan, bermula dengan kanan, tayamun mula dengan kanan. Isyak ni boleh dalam urusannya seluruhnya. Ha, ini jawapan bagi soalan tadi. Seluruh urusannya dia setelkan dengan kanan. Menunjukkan yang boleh. Ini umumnya. Lepas tu diterangkan example dengan. Bukan ni je yang tiga di bawah tu. Yang mula-mula sekali dengan mengamalkan alas kakinya. Katus atau kita. Dan memikat rambutnya. Dan dalam tahara atau kulitnya. Kata hajat ni. Tetap saya dalam tahara pengisiannya. Tapi dalam hal-hal yang jelek, yang kotor, Nabi SAW telah menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri. Jadi hadis ini umum dia itu maksud dia putuskan. Bukan semua perkara dengan kanan, tapi semua perkara yang baik-baik saja. Terus gigi pakai tiwak. Mereka akan terangkan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ha, ini ada silap di kalangan ulama. Kalau orang yang melihat siwak itu benda baik, benda bagus, pembersihan, macam dia ambil wuduk dengan kanan, dia pakai tangan kanan. Dan dia mula daripada kanan pun. Ha. Lalu pergi ke tengah ke, pergi ke kiri lah. Bawah pun sama juga. Baik. Tapi kalau orang melihat, ini kan menyucikan, membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam mulut, kat di selah-selah gigi. Jadi kalau nak bersihkan kotoran, bukan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri sebabnya. Jadi orang kata, pakai tangan kiri lagi. Nah, itu dah lewat pendapat. Tapi pendapat yang lewat adalah dengan kanan. Macam kita juga dengan kanan-kanan juga. Tapi kita selalu sebutkan surat ni. Bekerja pakai jam. Yalah. Semua perkara yang boleh kanan, kanan. Oh, bekerja. Oh, tidak. Ini tak boleh kata kanan lagi bagus, kiri tak bagus. Ini kena tengok dengan apa, dengan tangan apa awak pakai lagi bagus. Ha, lagi selamat. Kalau orang tidak tangan kanan bagus, dia pakai kanan apa, dia ketuk lah tangan dia ke bagus. Jadi tak kuat dan sebagai membayar tak. Dalam hal-hal yang lain, balik kepada matlamatnya lah. Nah, matlamat. Tapi maksudnya beginilah. Kalau nak paku lah, nak paku dan kanan dulu ke kirinya. Kanan dulu lah. Saya begitu. Semua benda ni kalau boleh kanan, kanan dulu. Banyak hal yang disarankan kalau di masjid macam ini ada satu apa ni bekas minuman susu misalnya nak kunci kan, saya akan mula dengan yang kanan. Ha, kanan lagi sarankan kita mula sampai dia punya kan mula dengan kanan dalam sunnah Nabi SAW. Dia suka dengan memulakan dengan kanan, itu satu sunnah. Baik. Bab berikutnya, bab nahi anittakhalli ittaraqi wazbilal. Apa dia bab? Larangan daripada takhalli, yakni buang najis ataupun qada hajat di perjalanan ataupun di naungan. Jadi akan datang di bawah tu hadis-hadis yang melarang daripada seorang itu qada hajat kecil ataupun besar dalam tengah jalan ataupun tempat yang ada naungan, tempat yang ada naungan. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah wa ibn Hujr jami'an an Isma'il ibn Ja'far qala ibn Ayyub haddatsana Isma'il qala akhbarani al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قال وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. Yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, takutlah kamu daripada dua yang dilaknat. Mereka berkata, siapa? Apa dia? Apa dua perkara yang dilaknat? Ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, iaitu dia

Hari ni korek sini, besok korek sana. Timur sini, timur sana ni. Boleh. Bukan maksudnya tak boleh kalau ajar kat mana, apa ni, dekat tempat-tempat ini lapang. Yang penting apa ni, ada penghalang. Cuma jangan qada hajat di perjalanan manusia. Jadi kalau itu bukan tempat jalan manusia, bukan tempat orang ramai jalan, boleh tak kita qada hajat hutan ke apa situ? Tak boleh. Memang bukan orang jalan kat situ. Kalau binatang jalan tu tak kisah. Jadi kita faham sebabnya, sebab dia adalah satu kemudaratan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan yang tak bertanggungjawab. Jadi kalau tu bukan tempat jalan manusia, manusia diri je kat situ. Dia masuk dia diri je tekan naik atas tu. Boleh tak boleh? Tak boleh, sama lah orang jalan tu. Itu lagi dahsyat. Tak boleh lari. Yang patut disamakan. Dilaknat dalam Islam. Jadi orang Islam tak patut ni buat perkara tersebut. Kita dah tak boleh tahan macam mana. Alhamdulillah. Inilah dia masalah pentadbiran. Badan kita pun kita kena takdir lah. Kita kena tahulah bila kita nak buang, kita nak apa semuanya. Kita kena, dah nak lah itu. Pergilah cari tempat ke apa semua. Tak pandai kita. Sebab antara nikmat Allah SWT lah kita ceritakan ni. Bukan hanya makanan yang kita makan tu je tau. Nak keluar tu pun antaranya kita boleh tahan bila nak keluar. Kita nak keluarkan semua yang boleh, baru apa semua boleh. Kita boleh tahan. Kalau kita tak boleh tahan dia je kan susah. Dan ni kita boleh keluarkan ni. Kalau tak boleh keluarkan kita mati. Jadi sebenarnya melainkan darurat, sakit ke apa sebagainya, tak boleh kita buat macam ni. Kita kena cari tempat yang lebih sesuai. Itu yang berusaha kalau kita tak lakukan ini. Jadi ada orang lihat tempat wuduk. Tempat wuduk ada air, dia ada macam lontang jalan kat situ. Dia pun sedap je, toilet penuh. Nak tahan-tahan malas, orang dia kat situ. Tapi kan, macam pergi haji, mungkin kena nampak. Ada. Kalau penuh kenal dia pergi kat situ, kat toilet penuh dah. Dia wuduk sekali kat situ. Boleh dia tak boleh. Sama lah, tak boleh. Lepas jalan orang ingat. Ada tempat minuman dan sebagainya. Ada kat belakang rumah orang, sebagainya, negeri Islam. Maksudnya itu, di tembok rumah orang, dia kena siku dia buat. Lama dia memudaratkan manusia umumnya, jalanan manusia tu, yang tempat manusia dia tu, itu memang tak patut dilakukan. Tapi kalau dia dah usah ke tempat ni, biasanya tak ada orang, dia dah kat belakang-belakang pokok ke dan sebagainya, maka yang itu tidak mengapa. Autism lehin. Dan satu lagi tempat yang diharamkan dan dilaknat kata hajat kat situ, di naungan manusia. Apa tu naungan manusia? Tempat yang ada syed, ada naungan. Biasa zaman dahulu, pokok lah syed, mula jadi. Dan biasa orang ramai duduk dekat situ. Sama dia nak hendakkan daripada panas, jalan tepi, duduk-duduk kat situ ke, ataupun diri-diri kat situ ke dan sebagainya. Tak kira lah, tapi tu tempat manusia lalu gunakan. Ada naungan kat situ. Maka yang ini diharamkan. Sama ada pokok atau ada buah ataupun tak ada buah. Tetapi kalau pokok itu ada buah, walaupun manusia tak pergi kat situ, tetap kata ulama tak boleh sampai hajatkan pokok, bawa pokok tersebut. Ini bukan pasal sebab buah tu bila jatuh, dia akan kena najis. Dia tetap dilarang. Jadi dari tersudut lain pula, bukan pasal manusia. Jadi orang tak bawa pokok, bawa cik tu, biasa orang kan berduduk ke membual dan sebagainya. Walaupun, tapi kalau tempat tu memang bukan orang, bukan dijadikan manusia, orang ramai untuk duduk-duduk dan sebagainya, boleh lah. Kita patut ajak dia. Dan dia tak berbual. Tapi kalau orang kata, kalaulah tempat yang tu duduk tu adalah pot untuk orang apa ni, buat maksiat. Jadi boleh tak kita pergi sana, kita patut ajak dia. Huh? pun ada. Kat mana-mana bangku mana ke tempat buat maksiat, bangku lombok ke apa semua, kita tak nak ajak kat situ. Ya? Boleh ke tak boleh? Ada masalah kan? Kalau orang nak, okay. Malam tu ni muka orang garanti tak akan duduk situ ni. Satu malam bebas. Tak ada orang kat dadah ke ataupun orang duduk berumpat ke. Tapi jawab kita tetap tak boleh, tetap dilaknat. Walaupun tujuannya baik. Sebab kita takut apa? Kita ada Rasul PL. Dia tahu kita buat benda ini kerana apa lah. Nak elakkan dia daripada orang macet ke apa kaya tu. Dia makin teruk lagi lah. Dia balas balik. Betul tak? Dia balas balik. Ini tak. Maksudnya mungkar tak selesai. Jadi kalau nak selesaikan mungkar tu, nanti dalam keadaan lain, buat cara lain, nasihatkan ke apa ke dan sebagainya. Tetapi kita tak kita boleh buat benda haram nak dapatkan apa ni, dapatkan satu yang baik atau satu yang wajib tu. Alhamdulillah kita retenal kawasan berbeza. Dan dalam hadis lain, maksud kita sini adalah pada ajak besar. Dia sama juga kan? Ilang yang sama. Menurut karya bila bilangnya. Jadi kalau kita kata anak-anak kecil dah tak boleh tahan dan sebagainya, jangan ajak pergi ni. Kalau ada budak kecil, kalau ada lungkang ke apa semuanya, lungkang tu tetap dengan air bersih. Mungkin itu je lah. Kamu cari tempat-tempat cukup ke yang mana. Ajak lagi besar. Korang tak faham lah kalau ada tempat. Sebab itu budak-budak kecil. Orang kita nampak bawa teksi dan malam-malam bekerja lah tak bawa maju. Lepak kat tepi, kita pergi kat tepi. Lepas nak ajak, boleh tak boleh? Tak boleh. Tak salah. Bukan jalanan orang tu lah. Tempat tu dah pergi kat tepi kat semak kat tepi. Kadang-kadang SPS dia dah buat berjam-jam. Asyik nak buat kecil, nampak penumpang lagi tahan lagi. Kau tahan, dah lah berjam-jam tak? Apa ni? Tak buat kecil. Itu yang jadinya apa ni? Kat tengah jalan dia stop lagi tepi dia. Itu okey. Kalau ada orang Islam ni, itu okey tak apa. Tak masalah. Bukan wajib kita je. Masalah dekat sini adalah bila dia buat kat jalanan, makhluk, dia tempat orang lalu dalam. Faham eh? Ada persoalan? Tak ada yang sini. Sudah bangun tak masuk dalam hal ini. Menanggungan dia punya kemudaratan kurang. Dia tu boleh hilang cepat saja. Tak macam ini. So dalam bagaimana pun perbuatan menganiaya manusia yang membuatkan orang sakit ataupun terkejar itu tetap dilarang. Secara umumnya tetap tak boleh. Daripada hadis ini kita dah nampak lah. Dan daripada seluruh makna pun tak boleh. Takkan kita katakan semua agama, semua orang berakal kata tak patut kita luntar-luntar kat tempat-tempat orang awam. Lepas itu Islam kata boleh lah, macam tak ada dalil. Takkan kita cakap macam itu. Cara yang menyakiti manusia tak boleh. Jadi kalau dia pun kita terpaksa buat dekat tisu dan sebagainya. Orang dari sini tempat cuci orang yang buat fit dia cuci. Dia cuci dalam botol, dalam kantor. Apa pun ya? Apa bomnya? Nak ulang ini ya. Ni saya tanya, lepas tu boleh buat kan botol tu? Bagus lah. Bagus. Dah dibuat tak ada orang nampak sendiri ya. Dia boleh tinjak apa semua dengan sempurna ataupun dengan hampir sempurna. Okey. Keperluan yang penting itu. Lepas tu betul kat mana dia buang? Dia buang betul-betul ke kat tempat orang? Betul-betul tak apa. Tak boleh. Tak boleh tu kena dia buat tempat orang. Kita nak buat apa? Kita nak makan dia. Nak buat dia. Buat dia buat dia. Ya, biasa. Ini betul. Buah yang dimakan. Kalau buah, kita yang makan tak pasal. Tak kemungkinan orang nak kita tu nak petik buah. Atau buat jatuh sendiri. Jadi kalau dalam hutan ada orang ada binatang. Tak lah. Binatang tak kira lah ya. Untuk orang ya. Ini ada soalan ya. Kalau antum sahaja ada dua soalan. Nomor satu, seluruh hadis tentang larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, tangan kanan menyebutkan zakar. Bagaimana dengan wanita? Yalah, semua sebutkan lelaki. Ahad hukum lelaki. Jadi jawabnya, ada beza ke tak ada beza dalam hal ini? Kenapa disebutkan lagi tak disebutkan wanita? Sebenarnya ada riwayat syarat dari setiap syarat. Tapi kalau tak ada pun, ialah dia sama. Dan biasanya disebutkan lelaki sebagai example. Kita kita faham dalam hadis, banyak hadis semua sebut lelaki je, tapi wanita masuk di bawahnya. Sama tak boleh pegang paratnya dengan kanan. Dan kita dah cakap juga apa ni dengan gubur tadi, al-khala' tu apabila kau tak hajat besar, sama lelaki dengan wanita. Dan yang kedua, apakah kayu dara dan gubur juga termasuk kemaluan ikut dalam hadis tadi tersebut? Sama tadi kita dah sebutkan, al-khala' tu maknanya kau tak hajat besar pun tak boleh pakai kanan, tangan kanan kedua-dua. Saya tahu buat lagi tak akan masuk lah. Kemaluan kemaluan ni keluarkan apa ni najis. Baik, ambil satu lagi bab lagi, empat lagi ni. Bab al-istinja bil ma'i minat tabarruj. Bab nerangkan beristinja dengan air daripada ada qada hajat besar. Tapi kalau hadatsana Yahya bin Yahya, kala akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalid an Atha' ibn Abi Maimunah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa tabi'ahu ulamun ma'ahu mida'ah huwa akbaruna fa wada'aha 'inda sidrah. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memasuki sebuah haid. Haid ini adalah tembok yang ada tembok bangunan luar tu, ada tembok. Biasanya di zaman dahulu tu rumahnya luar tu macam kebun tembok kosong tu, open air, open space, pohon-pohon ke. Jadi Nabi Ta'ala masuk, dan zahirnya ini bukan rumah dia, bukan tembok rumah ni. Dan seorang ulam yang membawa bekas air itu untuk berwuduk mengikutinya. Bahwa asgharu asgharuna, dan dia adalah yang paling muda, paling kecil di antara kami. Jadi anak pun waktu itu masih kecil lagi, tetapi budak tu yang masuk tu lagi kecil, lagi muda. Jadi dia bawakan bekas air untuk Rasulullah SAW. Fawada'aha inda sidrah. Maka Rasulullah SAW, dia pun meletakkan bekas itu, bekas air itu, di bawah pohon sidrah. Fakadah Rasulullah SAW hajatahu. Maka Rasulullah SAW pun menunaikan ataupun mengkadakan hajatnya. Fakharaja alaina. Kemudian dia pun keluar dan dia telah beristinja dengan air. Macam mana tahu berpakai air itu digunakan apa? Air itu digunakan tahu itu hadis. Dan ini dalil untuk bab tersebut, bahawa Nabi SAW menggunakan air untuk beristinja. Dan dia tak sebutkan kat sini pada ajar kecil ataupun besar, eh? Silakan kita dapati tempat itu. Jadi faedah daripada hadis ini, Nabi SAW masuk rumah orang, di belakang rumah orang, eh? Dan dia qada hajat. Apa hukumnya masuk belakang rumah orang untuk qada hajat? Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Tapi Nabi SAW buat, tak boleh. Mana boleh masuk rumah orang tanpa izin? Tanpa izin. Kau nak qada hajat lah tu. Siapa yang suka? Jadi kenapa Nabi SAW buat kalau tak boleh? Menunjukkan, sama ada Nabi SAW dah minta izin dahulu ataupun terdapat izin yang umum. Mungkin Nabi SAW di rumah itu sebagai seorang tetamu, dan Nabi SAW tahu bahawa tuan rumah tak akan, apa yang akan suka kalau dia nak kata hajat kat belakang rumah, dia tak ada masalah. Jadi syaratnya apa? Mesti tahu ada izin daripada tuan punya rumah, sama ada izin khusus ataupun izin umum. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh kata hajat itu, kena pergi tempat lain. Kemudian kita dapati bahawa Rasulullah SAW mempunyai layan-layannya, khadamnya, yang besar-besar berkhidmat untuk Rasulullah SAW, yang besar-besar maupun yang kecil-kecilnya mereka lakukan. Cara mereka biasanya bila bersalam nak pakar dia, dia bawakan bekas air. Ini boleh seseorang itu berkhidmat untuk orang yang fadil, orang yang mulia. Ini bukan satu perkara yang memalukan dan sebagainya, bahkan ia satu perkara yang baik sebenarnya. Kita lihat dua ayat berikutnya. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Ghandar an Syu'bah ha wa haddatsana Muhammad ibn Mutanna wallahu la haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ومسؤول ذري أنا في المالك رضي الله عنه ابن كتر يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء tempat قضاء حاجات maka aku mengangkat dan juga seorang budak lain yang seperti aku. Ini umurnya seperti itu, satu bekas di dalam air. Dan anazah, anazah itu seperti tombak kecil, ya, depan dia tajam. Fayat tanji bilma, maka Nabi SAW akan beristinja dengan air. Maksudnya sama atau tidak? Sama lah. Nabi SAW beristinja dengan menggunakan air. Jadi ini adalah pendapat yang ia benar. Kalau kita tahu tempat tu memang ada batu pun, tetapi tak wajib pakai batu. Nabi SAW zahirnya hanya menggunakan air untuk beristinja. Jadi sekarang kita ada air, kita ada batu, kita mesti pakai yang mana batu? Ha? Mesti pakai air. Kalau pakai batu, air ada boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ada batu, ada air, mesti pakai air ke? Ha? Mesti pakai? Mesti pakai air. Tapi kalau tu pakai air, apa dalamnya? Ha? Ni. Ini bukan cakap lebih suci tu tak cerita. Ini nak cerita boleh tak boleh. Ada air, ada batu, pakai batu tak nak pakai air. Boleh. Boleh. Tak ada larangannya. Ini sebenarnya tak ada khilaf. Kita pula yang tak faham kan jadi khilaf. Khilaf dia lain. Adakah mesti pakai batu walaupun ada air? Itu dia khilaf dia. Ada air, ada batu, mesti tak pakai dulu? Mesti ke tidak? Ha, jawabnya tak mesti. Apa dalilnya? Ni dia. Nabi SAW banyak gunakan air sahaja. Ataupun gunakan batu tu boleh sahaja walaupun ada air. Orang tak nak faham, ha, ada tissue paper, lepas tu ada air pun orang tak nak bergaduh, kasi awak lah. Tapi tak best lah tu. Tu cerita lain. Tapi lepas tu orang nak wuduk apa semuanya, tak ada masalah. Tapi ada pendapat, kata dia dulu lagi, ada ulama yang mengatakan mesti pakai batu bukan pakai air. Sebab kita tidak tahu. Jadi ini adalah hadis-hadis ini. Tak, ah, tu dia. Kalau keliru dengan masalah wuduk dengan tayamum, bila ada air ada tanah lah, mestilah boleh tak kita gunakan tanah saja, tak nak pakai air? Tak boleh kan, mesti pakai air. Sampai tak ada air baru kita tak boleh pakai tanah, ataupun ada air tak boleh gunakan air. Itu masalah lain. Tapi masalah istinja lah, tak sama. Jadi hadis ini nak tunjukkan dan tak gunakan air. Baik, dua ayat yang berikutnya. Wa haddathani Zuhair ibn Harb wa Abu Quraib wa lafzu li Zuhair haddathana Ismail ya'ni ibn Hudayyah haddathani Rawq ibn al-Qasim an Atha ibn Abi Maimunah عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل فيه. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa sebenarnya Rasulullah SAW biasa qada hajat besar, tabarruz ni hajat besar, maka aku mendatanginya dengan air, membawakan air, saya tawassalu bihi, maka dia pun bersuci dengannya. Jadi hadis ini mentafsirkan riwayat yang sebelumnya. Kita tak tahu Rasulullah SAW qada hajat besar ke kecil, tapi yang ini diterangkan besar. Itu boleh pakai air. Maksudnya ini tak ada masalah, tapi dulu ni ada masalah. Bagi ulama kata mesti pakai batu. Tapi itu pendapat yang lemah lah. Baik, jadi mereka bawa bekas air dan mereka bawa apa tu? Tombak kecil. Kenapa Nabi Salam bawa tombak kecil? Depan dia tajam. Nak buat apa Nabi Salam jalan-jalan bawa tombak kecil? Nak tombak siapa? Ha? Nak tangkap apa? Nabi SAW biasanya bila dia nak tunaikan salat, dia nak ambil wuduk semuanya, dia akan ambil apa? Tombak kecil dia cacat kat depan. Sebab apa cacat kat depan? Sebagai sutra dia. Jadi penghadang dia antara orang lalu-lalang kat depan. Sebab dia senang nak apa? Sebab Nabi SAW pakai itu. Jadi macam pun tak kecil dari depan dia ada tajam ni supaya nak cacat. Jadi kalau maknanya sutra, nanti dalam bab sutra lagi tinggi sutra kita tu lagi bagus. Lagi bawah lagi tak kurang baik lah. Lagi tinggi tu lagi bagus. Lagi nampak. Dan di dalam hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahawa dalam kalimat Al-Khala itu ada maksud bahawa Nabi SAW menjauhkan dirinya daripada orang ramai, dijauhkan pergi jauh-jauh. Al-Khala itu sendiri, tempat sendiri. Dan lepas itu ada dalil bahawa dia pergi kat depan tembok, belakang tembok, menunjukkan itulah yang sunnahnya, adabnya lah jauhkan diri kita daripada tempat orang ramai. Walaupun dia bukan tempat jalanan orang. Kita fahamlah maksud dia kenapa. Dan juga istitar daripada pandangan orang itu juga mereka tersebab. Jadi orang lain tak nampak kita qada hajat. Sebab bila kita qada hajat, kita akan buka aurat kita. Dan ini menunjukkan bahawa walaupun ada sebab kita nak buka aurat kita, dia tutup qada hajat kan? Ada sebab. Ada sebab kuat. Macam mana qada hajat tak buka aurat pun tak boleh tunjukkan orang? Kenapa hujah orang yang buka aurat dia untuk orang lain tengok? Bukan nak qada hajat. Jadi bukan masalah adab saja. Tutup daripada orang, tutup pandangan orang daripada aurat tu, itu dah wajib hukum. Kata Imam Nawawi di dalam syarahnya telah bersepakat jumhur daripada salaf dan khalaf dan ahli fatwa. Orang beri fatwa telah bersepakat daripada imam-imam negeri-negeri ya, bahawa yang paling afdal sekali adalah disatukan, dikumpulkan antara air dan batu. Ini gunakan air dan batu. Tapi nak pakai mana satu dulu, air dulu ke batu dulu? Dia kata mereka gunakan batu dulu lah. Itulah logiknya. Kenapa? Disusipkan najasa, untuk mengurangkan najisnya dengan batu dulu. Lepas itu kemudian untuk mengurangkan memegang najis tersebut dengan tangan, itu gunanya pakai batu. Kemudian digunakan air. Tetapi kalau dia mahu menggunakan salah satu daripadanya, nak gunakan batu aja ke, tak guna air saja ke, jazam istifar ala ayyihi masya. maka bolehlah menggunakan salah satu daripadanya yang dia suka. Sawa'an wujidal akharu aw lam yajidhu. Sawa'an wajadal akhara aw lam yajidhu. Sama ada dia jumpa yang satu lagi ataupun tidak. Ini ijma' daripada ulama semua. Kita kat sini yang belum pasti. Jadi adalah kan sekarang nak pakai batu boleh. Tapi kadang-kadang kita butuh-butuh orang lain angkat pakai tisu lah, apalah, pengotor lah, selet lah, apa semuanya. Kita tak tahu apa benda tu boleh. Jadi kita tutup benda yang boleh dalam Islam. Ini kejahilan kita. Kan? Jadi kita tak tahu ada benda tu boleh dalam Islam. Ulama semua kata boleh sampai dulu lagi. Kita yang pengotor lagi bersih. Tapi yang apa pakai dulu sekali ini. Jadi boleh dia hanya menggunakan batu saja walaupun ada air, dan boleh yang sebaliknya. Tetapi kalau dia hanya menggunakan salah satu daripadanya saja, mana lagi afdal? Al-ma'u afdalu minal hajar. Dahlah, air itu lebih afdal, lebih baik daripada batu. Kerana air itu menyucikan tempatnya. Taharatan hakikat, hakikinya taharat yang betul. Pakai air itu yang betul-betul bersih kan? Tak ada lagi najisnya. Ada pun menggunakan batu, maka dia tidak mensucikannya betul-betul. Dia hanya mengurangkan najisnya. Nampak? Ulama tahu pakai batu tak boleh bersih punya. Yang ini bersih betul-betul hilang. Tak payah pakai tan lah, kita semua tahu. Tapi apa dia buat? Dia cuma mengurangkan najisnya. Memang. Tetapi yang penting dia betul-betul hukumnya, dia membolehkan solat. Yubihul solat ma'an najasati ma'fumi anha, bersama dengan najis tu, yang sikit tu, yang dimaafkan. Jadi najis ada yang dimaafkan. Jadi yang ada pendapat yang kata, oh, ada najis yang tak boleh nampak pun, kita tak boleh bijak ni semua. Kita cerita lebih dahsyat daripada itu. Kita pakai batu boleh ni, batu boleh solat. Dan tentu juga ada najis, tapi dimaafkan. Takkan yang kita tak nampak ni tak dimaaf, tak dimaafkan. Baik, tetapi sebahagian salaf berpendapat bahawa yang afdal itu gunakan batu. Batu lagi bagus daripada air. Tetapi sebahagian pula daripada mereka mungkin apa mengatakan bahawa air itu tak sah digunakan nak bazar hajat. Batu lagi bagus, air tak sah. Sampai macam itu saja. Kita tak pernah dengar macam itu, rupa-rupanya ada. Sebab itulah adanya hadis-hadis tadi. Itu dari sekarang gunakan air ini. Qala Ibnu Hadid al-Maliki, la yujzi'ul hajar illa liman azimal ma. Tak boleh pula dari pendapat lain, tak boleh gunakan batu melainkan orang yang tak jumpa air. Ya, tadi pendapat kita tu tadilah. Kita ingatkan macam tayamum kan. Bila ada air, tak boleh pakai batu. Ada juga ulama tu pendapat gitu. Ibnu Hafiz ni ulama besar dari kalangan Malikiyah. Tetapi kata Imam Nawawi terhormat, dia kata wa hadza khilafun ma 'alaihi al-ulama. Wa hadza khilafu ma 'alaihi al-ulama. Dan ini bertanggahan dengan apa yang ulama-ulama berpegang. Minat salaf, daripada golongan salaf dan khalaf, golongan selepasnya itu. Dan ini juga khilaf zahir sunnah. Dan ini bercanggahan, berlawanan dengan zahir-zahir sunnah, sunnah Rasulullah. Al-mutazahira, yang zahir. Zahir mutazahira lagi. Wallahu a'lam. Itu inilah anak lemah agar dia takkan nak jawab nanti. Dia dah bersalahan dengan apa ini. Ijma' salaf, khalaf. Tak senang orang cakap macam itu. Lepas tu sunnah-sunnah semua tak cakap macam itu. Ada tak ada kutuk lebih daripada itu? Tak ada. Kalau kita habis sikit ada sunat habis lah, kena rekod satu pun. Satu masalah, ada seribu masalah betul, satu masalah ni satu masalah habis. Lama pun cakap betul-betul salah betul. Kalau kita ni kata tak boleh pakai apa ni batu kalau ada air, salah betul tu, salah betul. Tapi cara dia betul yang tu, cara yang lama. Maka istadalla ba'dhu al-ulama bi hadhihi al-ahadith 'ala anna mustahabb an yatawadda' min al-awani. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis-hadis ini, yang tadi itu tentang pakai air itu semuanya, bahawa yang sunatnya adalah berwuduk daripada bekas air, bukan daripada air yang jalan macam sungai ataupun kerigi, yang utamanya. Kerana tidak dimungkirkan yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Maka orang tak pernah gunakan air yang terus daripada sungai ke air terjun ke air kerigi ke. Ada tak? Kata dia tak ada. Jadi mesti pakai air yang ambil bekas, lepas tu daripada bekas tu kita pakai. Yang pakai paik-paik ni semua habis lah. Dah tak boleh. Bagian ulama kata mungkin itu bukan dalam banyak orang biasa, orang-orang ni. Tetapi kata Imam Nawawi lagi sekali, wahadan nabi qadahu wairu makbul, dan yang dikatakan ini tidak boleh diterima, tidak diterima. Walam yuwajib alaihi ahad, tak ada seorang pun yang setuju dengan pendapat ini. Dia tak sebutkan nama, nampak? Yang tadi dia sebutkan nama, yang ini dia tak sebutkan nama. Iman alam, bagaimana yang kita tahu, nampak? Tawatuknya, yang kita tahu tak ada orang yang setuju pada ini dengan pendapat. Tak boleh pakai paip ke, tak boleh pakai apa, air terjun ke dan sebagainya. Tahu mana, bagaimana yang kita tak, kita tahu, kata Imam Nawawi. Kalau orang lain, mana ada orang cakap macam itu? Tapi dia, dia tak tahu. Jadi kita akan ambil perintah kepada orang lain ini. Imam Nawawi lah, Imam Allah Ta'ala. Di mana? Qala al-Qadhiyat, berkata al-Qadhiyat, hadha dhali qadahu hadha qa'il la asla lah. Maka dia bawa pula daripada Qadhiyat, orang sebelum dia, yang dikatakan oleh orang ini, orang yang berkata sendiri ini, tak ada asalnya. Maksudnya, dia tahu siapa yang cakap macam ini. Tapi orang tak sebut nama dia. Tak ada asal. Dah cukup. Walam yungkal annan Nabi SAW wajadaha fa'adala anha ilal awani. Apa dalilnya? Betul. Kita mungkin tak jumpa satu dalil pun Nabi SAW pakai air kerigi ke ataupun air sungai ke direct. Tetapi tak ada pula kita jumpa Nabi SAW jumpa kerigi tapi tak nak pakai, ambil bekas tidur. Ataupun jumpa sungai tak nak pakai air sungai direct tapi tidur. Ada tak dalil ni tu? Tak ada. Nampak hujah ulama. Wallah. Kita sikit-sikit berdedah-dedah dengan hujah-hujah ulama ni. Kita boleh apa ni? Membuka minda kita sebenarnya. Teka ni sebenarnya. Dia membawa kita kepada apa tu? Berfikir. Tak pun nak yakin memahamkan dalam agama. Kalau ambil tu rafal-rafal-rafal gitu tu. Tapi dia buka kita. Jadi kita dapat kaedah ulama macam ni. Kita pun buka lah. Macam mana nak? Nak berhujah. Macam mana nak? Nak kuatkan hujah dan sebagainya. Tapi perlu latihan. Perlu latihan. Kan nak berlatih? Lalu baca, lalu lihat dan sebagainya. Nanti kita nampak. Tetapi nasihat saya, kalau belum sampai baru-baru nak belajar, jangan terus orang punya hujah dan hujah sini. Lama-lama kita pun tak tahu macam tu betul, macam tu salah. Tapi kita tinggalkan sepenat tak, tak pelarat dengan itu. Kelas yoga ni tak nak masuk orang dalam tengah kita pun. Kadang-kadang kelas yang cinta-cinta ni boleh. Hukum-hukum semua kita nak dengan. Jadi kita kena hati-hati ya. Okay, kalau tak yang berikutnya, tak asalnya yang penting menyapu atas dua hukum. Ya, satu soalan yang saya ambil lah. Apakah hukum menjual emas perhiasan ke kedai emas? Dan pihak kedai yang membeli emas itu menggantikan wang dengan voucher. Dia tak beli dengan wang dan dengan voucher atau kredit. Kredit ini boleh digunakan untuk membeli emas perhiasan yang lain pada waktu yang lain. Apakah ini sama seperti trading yang haram? Trading asalnya haram ke tak haram? Kitab ni awak kata saya nak kitab lain ke, title ke ataupun baru sikit ke, boleh tak boleh? Dengan tambahan ke, dengan tanpa tambahan, jawab dia boleh? Boleh. Sebab buku dengan buku bukan mas dengan mas ke, perak dengan perak ke, bukan barang riba. Jadi trading mana ni? Kalau kereta tukar trading dengan kereta lain boleh lah. Motor dengan motor lain boleh. Rumah dengan rumah lain pun boleh. Jadi dekat sini emas perhiasan dekat kedai patutnya dibayar dengan apa? Ini satu masalah besar sebenarnya. Bila awak pergi kat kedai emas, jual emas tu mesti sama berat dia dengan emas asalnya. Jadi kalau tu ikut imbang